ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعزاني وأعزكم الله، الحمد لله. Pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Al-Syeikh Dr. Salih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang terdahulu kita telah membaca satu ayat dari surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, yang mana ini merupakan dalil tentang masalah tauhid. Ayat ini merupakan dalil tentang pentingnya tauhid dan juga merupakan dalil tentang hikmah diciptakannya manusia maupun jin, yakni untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Selanjutnya kita akan membaca ayat yang kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Allamah Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Kitabut Tauhid, di mana beliau menyatakan wa qauluhu wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan firman-Nya, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya mereka? Yakni Allah Subhanahu wa taala menyatakan an i'budullaha wajtanibut taghut, agar supaya mereka menyerukan kepada umatnya, agar supaya mereka ini umatnya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut, menjauhi segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat An-Nahl ayat yang ke-36. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman wa laqad ba'atna. Ba'atna di sini artinya adalah arsalna. Ba'atna bimakna arsalna. Ba'atna ini yakni arsalna, yakni kami telah mengutus. Fi kulli ummatin, ya, maksudnya kullu ta'ifatin wa qarnin wa jilin minan nas. Yani setiap kelompok, setiap generasi, ya, setiap kurun, setiap generasi dari kalangan manusia, Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka seorang rasul. Apa itu rasul? Di sini dikatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Ar-rasul yakni man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Rasul itu adalah seorang yang diwahyukan kepadanya dengan sebuah syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini definisi rasul. Yakni maksudnya seorang laki-laki ya. Seorang laki-laki yang diberikan kepadanya sebuah syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Inilah rasul. Berbeda halnya dengan nabi. Kalau nabi sama-sama seorang laki-laki diberikan kepadanya sebuah syariat, sebuah wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, ini perbedaan antara nabi dan juga rasul. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di ayat tersebut, yakni hikmah diutusnya para rasul kepada setiap umat. Yakni untuk menyeru ani'budullaha wajtanibut taghut. Ani'budullaha yakni aqraduhu bil ibadah. Yakni esakanlah Allah. Tunggalkanlah Allah dengan peribadatan-peribadatan. Wajtanibu yakni utruku wa faraku. Tinggalkan dan jauhi. Tinggalkan dan jauhi at-taghut. Apa itu taghut? Taghut ini mustaqun min at-tughyan. Taghut ini dibentuk dari kata at-tughyan. Dan at-tughyan ini adalah mujawazatul haddi. Ya. Yani melampaui batas. At-tughyan ini adalah mujawazatul haddi, melampaui batas. Maksudnya adalah فَكُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهُوَ رَابٍ بِالْعِبَادَةِ فَهُوَ طَهُوتُ. Maksudnya di sini adalah setiap yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridha dengan peribadatannya tersebut, maka itu adalah tauhid. Ini definisi tauhid. Untuk lebih jelasnya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang masalah tauhid, yakni ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ini definisi tauhid. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya tauhid itu adalah ma tajawaza bihil 'abdu haddahu. Segala sesuatu yang diperlakukan seorang hamba dengan melampaui batas. Di sini ma ditafsirkan dengan min. Ya. Min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Diperlakukan secara melampaui batas itu dalam hal peribadatan, dalam hal diibadai, ataukah dalam hal diikuti, ataukah dalam hal ditaati. Ya. Jadi segala sesuatu yang diperlakukan secara melampaui batas, baik itu diperlakukan secara melampaui batas dalam hal diibadai, ataukah diikuti, ataukah ditaati. Maka ini adalah tauhid, termasuk dalam kategori tauhid. Ya. Meskipun katakan dia itu tidak diibadai, tapi dia itu ditaati dalam perkara-perkara yang menyelisihi perintahnya Allah dan Rasulnya. Dalam keadaan dia ridha, orang mentaati dia. Ataukah diikuti? Bukan dalam hal perkara-perkara, ataukah diikuti dalam hal perkara yang menyelisihi perintahnya Allah dan Rasulnya. Maka inilah tauhid. Ini perkataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Selanjutnya beliau juga menyatakan wa tawaghit katsiratun. Dan tauhid ini jamaknya dari tauhid adalah tawaghit. Dan tauhid-tauhid ini sangatlah banyak. Wa ru'usuhum khamsah. Dan pimpinan-pimpinan mereka ini ada 5, minimalnya 5 pimpinannya. Ya, yakni dedengkot-dedengkot tauhid ada 5. Yang pertama adalah iblis laknatullah alaih. Iblis yang semoga Allah melaknatnya. Yang kedua yakni wa man ubida wa huwa radin. Seseorang yang disembah dalam keadaan dia ridha. Ya. Di sini harus dikatakan dalam keadaan dia ridha. Karena kalau meskipun dia disembah tapi kalau tidak ridha, maka dia bukanlah termasuk tauhid. Sebagai contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak di antara umat Islam yang menyembah beliau dengan cara berdoa meminta kepada beliau. Tapi sama sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ridha dengan perbuatan umatnya ketika umatnya menyembahnya. Demikian pula Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wasallam, dari kalangan orang-orang Nasrani banyak yang menyembahnya. Tapi beliau sendiri tidak ridha dengan perbuatan yakni umatnya menyembah beliau. Maka Nabi Isa juga bukanlah tauhid. Karena beliau disembah tapi tidak ridha. Atau kata yang lain dari kalangan wali, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala, beliau juga seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah, ulama yang berjalan di atas Al-Qur'an dan juga sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini banyak sekali kaum muslimin yang menyembah beliau. Tapi kita tahu beliau adalah seorang ulama yang berjalan di atas jalannya Allah dan Rasulnya, maka tentunya beliau tidak akan ridha dengan perbuatan para pengikutnya. Maka beliau bukanlah termasuk tauhid. Tapi yang dimaksud tauhid di sini adalah orang yang disembah dalam keadaan dia ridha. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi. Yani seorang yang menyeru manusia untuk mengibadahi dirinya, untuk mentaati dirinya, untuk mengikuti dirinya. Jadi ibadah ini bukan cuma sekedar untuk sholat, zakat, puasa, haji, begini saja. Tapi ibadah itu bisa jadi dalam hal ketaatan ataukah pengikutan. Ketika di sana ada orang yang menyeru agar supaya orang lain mentaati dirinya, mengikuti dirinya, padahal dirinya itu tidak sesuai dengan jalannya Allah dan Rasulnya, maka orang yang seperti ini juga termasuk tauhid. Sama saja, baik seruannya itu mendapatkan sambutan ataukah tidak, baik punya pengikut ataukah tidak, maka dia termasuk dalam kategori tauhid. Nah, kemudian yang keempat, yakni wa man da'a syai'an min 'ilmi ghaib, yakni seorang yang mengaku tahu perkara ghaib, baik yang sudah berlalu ataukah yang akan datang. Karena perkara ghaib itu bisa jadi dua hal. Yang sudah berlalu, yakni perkara yang dia tidak pernah mengetahui dan di sana tidak, dia tidak pernah mengalami dan di sana tidak ada kabar yang sahih tentang perkara tersebut. Ini juga termasuk orang yang mengaku tahu perkara ghaib. Ya. Ataukah perkara yang akan datang, meramal nasib ataukah yang lainnya, ini juga termasuk kategori seorang yang mengaku tahu perkara ghaib, maka ini juga termasuk dalam kategori tauhid. Kemudian yang kelima, yakni wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Yani seorang yang berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini tiga golongan tauhid dan Ibnu Qayyim menyatakan yakni ru'usuhum, yakni termasuk pimpinan-pimpinan tauhid. Nah, ini lebih jelasnya seperti ini. Nah, ini tauhid dan ternyata Islam mengajarkan kepada kita agar supaya kita menyembah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala semata, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata, dan Islam memerintahkan kepada kita untuk menjauhi segala macam yang disembah, ditaati, diikuti selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita baca makna ijmali lil ayah, makna global dari ayat ini. Sebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan dalam kitabnya Mulakhas di sini. أن الله سبحانه يخبر أنه أرسل في كل طائفة وقرن من الناس رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه فلم يزل يرسل الرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في عهد نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. Mana global dari ayat ini? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, ya, Allah mengutus pada setiap umat itu, setiap generasi dari kalangan manusia ini, Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Apa tugasnya? Yakni rasul tersebut menyeru kepada mereka umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, ya. Yani mengutus para rasul kepada manusia, ya. Terus menerus Allah mengutus demikian sejak terjadinya kesyirikan. yakni dari kalangan Bani Adam pada zamannya Nuh alaihi salatu wasalam sampai nabi yang terakhir dari kalangan para rasul yang penutup di antara mereka, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Terus menerus, yakni Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Ya. Karena rasul ini mendakwahkan untuk beribadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yakni rasul yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala utus adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Karena apa? Karena kesyirikan yang pertama kali terjadi itu pada masanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Pada zamannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam ini belum ada kesyirikan. Karena mereka itu masih berada di atas satu agama, yakni agamanya Adam alaihi salatu wassalam. Dan kebanyakan mereka ini ya, mengikuti agama bapaknya. Terus menerus sampai beberapa generasi selanjutnya, sampai selanjutnya orang-orang saleh dari kalangan anak cucunya Adam alaihi salatu wassalam meninggal dunia, maka baru mulai orang-orang saleh yang tadinya itu memiliki pengikut ya. Ketika meninggal dunia, maka pengikutnya ini membuat sejenis patung-patung. Ya, awalnya kesyirikan seperti ini. Dulunya itu orang saleh yang dibuat patungnya dalam rangka untuk mengenal jasa-jasanya, untuk bisa membangkitkan semangat para pengikutnya sehingga dibuat patung di tempat ibadahnya orang saleh ini. Selanjutnya setelah generasi pertama meninggal dunia, barulah iblis membisikkan kepada generasi yang datang setelahnya bahwasanya dahulu orang-orang tua kamu itu menyembah kepada patung itu. Sekarang sembahlah. Patung ini ada yang bernama, yakni disebutkan dalam surat Nuh, dalam surat Nuh ya, yakni ada yang bernama Wad, Suwa, Yahud, Ya'ud dan Nasr. Ya. Ketika Nuh alaihi salatu wasalam berdakwah kepada mereka, ini dakwah untuk tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka itu mengatakan, ya, dalam surat Nuh diceritakan, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghuth wa ya'uq wa nasra. Mereka kaumnya Nuh, ketika Nuh berdakwah kepada mereka, mengatakan, berdakwah untuk mengesakan Allah, menyembahnya kepada Allah, mereka mengatakan, la tadarunna alihatakum, janganlah sekali-kali kalian tinggalkan ilah-ilah kalian, jangan sekali-kali kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian, wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghuth wa ya'uq wa nasra, dan janganlah kalian meninggalkan yakni berhala Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr. Ini lima berhala yang ada pada zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Nah, dan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, ya. Beliau mengatakan tentang nama-nama lima ini, yakni Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr. Ibnu Abbas mengatakan, ya, sebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wahia asma'ul jalin salihin min qawmi Nuh alaihi salam. Lima orang ini, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr, berhalanya kaumnya Nuh, ini asalnya itu adalah nama-nama orang-orang saleh dari kalangan kaumnya Nuh. Nah, falamma hadaku uhiya syaitan ila qawmihim aninsabbu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha. Ketika mereka meninggal dunia, orang saleh tersebut ketika meninggal dunia, maka syaitan itu membisikkan kepada kaumnya mereka agar supaya mereka itu membuat patung-patung di majlis-majlisnya mereka, yang mana dahulu mereka biasa duduk padanya, ya, ansaban. Wasamuha bi asma'ihim, kemudian namakan berhala tersebut dengan nama-namanya mereka. Fa'alu, maka mereka pun melakukannya. Ya, falam tu'bad, dan ketika itu pertama kalinya itu belum disembah. Belum disembah berhala tersebut. Cuman hanya sekedar untuk mengenang jasa-jasanya. Sebagai monumen. Monumen untuk mengenang jasa-jasanya. Nah, hatta idza halaka, ya, ulaik, sampai ketika generasi yang pertama tadi yang membuat patung ini binasa, ya, kemudian ilmu sudah mulai terhapus, oh bidat, maka baru mulai patung itu disembah. Atas bisikan-bisikan syaitan tadi, ya, maka patung itu baru disembah. Maka demikianlah. Sehingga pertama kali kesyirikan itu ada pada zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, yakni akibat terlalu berlebihan di dalam mengagungkan orang-orang saleh. sebagaimana yakni wat, suwa, yahud, ya'uq dan nasr, ini asalnya orang soleh. Nah, dan mereka pun tentunya kalau mereka memang orang soleh, maka mereka tidak ridho untuk disembah. Ya, mereka tidak ridho untuk diibadai. Maka mereka asalnya itu bukan tauhid, tapi patung-patung yang dinamakan dengan nama-nama mereka menjadi tauhid dari kaumnya Nuh alaihissalatu wassalam. Demikian, oleh karena ini Allah subhanahu wa ta'ala mengutus yakni Nuh, saudaranya mereka dari kalangan manusia sebagai rasul yang mendakwahkan kepada mereka untuk dakwah tauhid. Demikianlah. Ya. Maka rasul yang pertama itu adalah Nuh alaihissalatu wassalam. Karena ketika itu baru ada yakni kesyirikan. Dan jelas tugasnya rasul di sini adalah untuk menyeru umatnya agar supaya bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab, yakni tentang masalah tauhid. Anna da'wata ila tauhid wa nahya 'ani syirki hiya muhimmatu jami'ir rusul wa atba'ihim. Bahwasanya dakwah kepada tauhid dan larangan dari kesyirikan ini adalah merupakan tugas terpenting bagi seluruh para rasul dan juga bagi seluruh pengikutnya mereka. Tugas terpenting para rasul adalah untuk berdakwah kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Demikian pula orang-orang yang mengaku mengikuti rasul, maka tugas terpentingnya mereka ini adalah berdakwah kepada tauhid, mengajak manusia untuk beribadah hanyalah kepada Allah semata dan meninggalkan seluruh kesyirikan-kesyirikan. Nah, ma yustafadu minal hadits, yakni ma yustafadu minal ayah. Yakni faedah yang diambil dari ayat ini. Yang pertama, annal hikmata min irsalir rusul hiya da'watu ila tauhid wan nahyu 'anil syirki. Ini faedah yang pertama. Bahwasanya hikmah diutusnya para rasul adalah untuk berdakwah kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan-kesyirikan. Ini hikmah diutusnya para rasul. Kemudian yang kedua, tsani, anna dinal anbiya'i wahidun wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wa tarku syirki. Wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wa tarku syirki. Wa in ikhtalafat syara'i'uhum. Faedah yang kedua dari ayat tersebut, bahwasannya agama para nabi itu satu, sama. Seluruh agama para rasul, para nabi itu satu, sama. Apa itu agamanya? Yani ikhlasul ibadati lillah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, wa tarku syirki, dan juga meninggalkan kesyirikan. Inilah agamanya para rasul, dimulai dari Nuh alaihi salatu wassalam sampai yang terakhir yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama. Mengikhlaskan ibadah hanyalah untuk Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Wa in ikhtalafat syara'i'uhum, meskipun syariat-syariatnya mereka itu berbeda, tapi akidahnya itu satu. Agamanya satu, akidahnya satu, keyakinannya satu, meskipun syariatnya berbeda. Cara sholatnya umatnya Muhammad dengan cara sholatnya umatnya Nabi Musa dan juga Nabi yang lain berbeda. Demikian pula sesuatu yang dihalalkan untuk umat Muhammad juga berbeda dengan sesuatu yang dihalalkan untuk umat-umat yang sebelumnya. Ya. Jadi syariatnya berbeda, tapi akidahnya satu, agamanya satu, sama. Nah, kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga dari ayat tersebut, anna risalata ammat kullal umam wa qamatil hujjatu ala kullil ibad. Bahwasannya kerasulan ini, risalah kerasulan ini umum untuk setiap umat. Ya, mencakup setiap umat. Setiap umat itu pasti ada memiliki seorang rasul. Umat Yahudi, umat Nasrani punya umat, punya seorang rasul. Nah, akan tetapi umat Islam yang ada di akhir zaman, mereka juga punya rasul, dan inilah rasul yang terakhir yang harus diikuti oleh umat-umat yang lain. Meskipun sekarang masih ada Bani Israel, yang asalnya Bani Israel itu adalah nabi mereka itu adalah Nabi Isa yang terakhirnya, tapi ketika mereka hidup di zaman sekarang, maka mereka harus ikut syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi perlu kita tahu bahwasanya risalah kerasulan ini adalah mencakup seluruh umat. Seluruh umat itu pasti ada rasulnya. Wa qamatil hujjatu ala kullil ibad, dan hujjah itu bisa menjadi tegak. Ya, bagi setiap ibad, yakni setiap hamba. Jadi sekarang tidak ada alasan Ya. Mereka itu hidup pada zaman kekosongan. Karena sudah ada Rasul yang terakhir, yang Nabi kita Muhammad SAW maka, ya, hujjah itu sudah sampai kepada mereka, cuman kebanyakan di antara mereka itu tidak mengikuti hujjah yang datang kepada mereka. Sebagaimana orang-orang Nasrani, orang Yahudi, sebenarnya hujjah itu sudah sampai kepada mereka. Jadi dengan adanya Rasul terakhir, akan tapi mereka tidak mau mengikuti hujjah tersebut. Kemudian yang keempat, ayyamu sya'ni tauhid wa annahu wajibun ala jami'il umam. Faedah yang keempat, yakni agungnya perkara tauhid. Perkara tauhid ini adalah perkara yang paling agung. Dan bahwasanya tauhid ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap umat. Kewajiban setiap umat itu sama, ini tauhid untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima di sini dari faedah ayat ini. Fil ayati ma fi la ilaha illallah min an-nafy wal itsbat. Fadallat ala annahu la yastaqimu at-tauhid illa bihima jami'an wa anna an-nafy al-mahdha laysa bitauhid. Wal itsbat al-mahdha laysa bitauhid. Dalam ayat ini terdapat padanya an-nafy wal itsbat yang ada dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Di sini ma ditafsirkan dengan min. Ma min an-nafy wal itsbat. Dalam ayat ini terdapat padanya an-nafy wal itsbat yang ada dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid itu memiliki dua rukun. An-nafy wal itsbat. Penafian, peniadaan dan juga penetapan. An-nafy ada dalam kalimat an-ibudullah. Al-itsbat an-nafy ada dalam kalimat yakni wajtanibut taghut. Sementara al-itsbat yakni an-ibudullah. Nah. Jadi dalam ayat ini terdapat padanya dua rukun dari kalimat tauhid, an-nafy wal itsbat. Cuma di sini al-itsbat wan nafy di dalam ayat ini adalah yakni an-ibudullah terdapat padanya itsbat. Penetapan sesembahan itu hanyalah Allah, kemudian wajtanibut taghut terdapat padanya an-nafy. Tapi jelas di sini ada padanya dua rukun. Rukun dari kalimat tauhid, an-nafy wal itsbat. Fadallat ala annahu la yastaqimu tauhid illa bihima jami'an. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya tauhid seseorang tidak akan bisa lurus, tidak akan bisa benar kecuali dengan keduanya, yakni kedua rukun tersebut secara bersamaan. Secara bersamaan harus sejalan dan seiring. Wa an-nafy al-mahdhah laysa bitauhid. Bahwasanya penafian murni ini bukanlah tauhid. Demikian pula al-itsbat al-mahdhah laysa bitauhid. Penetapan murni juga bukan padanya, bukan ini juga bukan merupakan tauhid. Maka dua rukun ini an-nafy wal itsbat harus berjalan seiring dan sekata. Tidak boleh seorang memutuskan antara la ilaha dengan illallah. Maka dari hal ini jelaslah batilnya zikir-zikir yang dilakukan oleh kalangan sufi. Yang mana di antara mereka itu melakukan zikir secara bersamaan, sekelompok orang mengucapkan la ilaha, sekelompok yang lainnya mengucapkan illallah. La ilaha illallah diputus. Satunya kafir, komunis, ateis, anti Tuhan. Satunya kafir sebagaimana orang-orang musyrik Quraisy. Karena mereka itu memisahkan dua kalimat tersebut. Kalimat tersebut tidak bisa disahkan karena dua-duanya itu satu rukun yang harus berjalan secara bersamaan. Ketika seorang cuma menafikan saja, cuma mengucapkan la ilaha saja, maka dia kafir, komunis, ateis, anti Tuhan. Sebaliknya ketika dia itu cuma menetapkan saja tanpa adanya menafikan, apa bedanya dengan orang kafir Quraisy? Apa bedanya dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan juga yang lainnya? Dari kalangan musuh-musuh Islam. Kita tahu bagaimana orang-orang musyrik pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu mengakui. Ketika ditanyakan kepada mereka, "Man yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Siapa yang memberikan kepada kalian rezeki dari langit maupun dari bumi? Mereka akan menyatakan fasyakulun Allah. Mereka akan mengatakan Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menyatakan Allah masih mengakui Allah itu sebagai sesembahan. Menetapkan Allah sebagai sesembahan, tapi tidak menafikan. Tidak mau meniadakan sesembahan Lata, Uzza, Manah dan juga yang lainnya. Masih tetap mengakui Allah sesembahan, Allah Tuhan, Lata, Uzza, Manah juga Tuhan. Jadi mereka cuma menetapkan tanpa adanya menafikan. Oleh karena itu belumlah cukup. Pengakuan mereka dengan mengakui Allah itu sebagai pemberi rezeki, Allah itu sebagai yakni pencipta Allah itu sebagai pengatur alam semesta ini belum cukup mengakui mereka dikatakan sebagai Islam. Meskipun mereka ketika dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpepet, ya, yakni di tengah lautan diterjang oleh badai, oleh ombak, mereka mengikhlaskan ibadah hanyalah kepada Allah. Tapi ketika mereka selamat, mereka kembali berbuat syirik. Maka di sini menunjukkan mereka itu masih bertauhid, tapi tauhidnya mereka itu yakni cuman sekedar pengakuan penetapan Allah sebagai sesembahan, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai berizki, tapi tidak menafikan sesembahan yang lain. Sehingga Allah menyatakan wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Perhatikan keadaannya orang kafir Quraisy. Ketika mereka orang kafir mengendarai kapal di tengah lautan diterjang badai, ombak dan sebagainya, da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Tapi ketika mereka selamat sampai ke daratan, tiba-tiba mereka berbuat syirik kembali. Jadi mereka itu masih mengakui Allah itu sebagai sembahan, Allah itu sebagai Tuhan. Tapi mereka tidak mau menafikan sembahan yang lain. Maka di sini tentunya dalam kalimat tauhid itu harus ada padanya dua rukun, an-nafyu wal itsbat. Ini dua rukun ini tidak bisa dipisahkan. Ya, karena kalau dipisahkan salah satunya maka mereka menjadi kafir. Ya. Yani dalam kalimat la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah, dinafikan. Selanjutnya kita tetapkan sesembahan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di ayat ini terdapat padanya dua rukun dari kalimat tauhid, yakni an'budullaha terdapat padanya al-ibad, wajtanibut taghut terdapat padanya an-nafyu. Nah, ini selesai dari pembahasan ayat surah An-Nahl ayat yang ke-36. Selanjutnya muallif rahimahullahu taala al-Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Abdul Wahab Al-Tamimi rahimahullahu taala, Muhammad bin Abdul Wahab Al-Tamimi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan ayat yang ketiga yang merupakan dalil tentang pentingnya masalah tauhid. Wa qaluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibaru aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Secara lengkapnya demikian. Surat Al-Isra ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budū illā iyyāh. Dan Rabb-mu mengqada, yakni maksudnya menetapkan, memerintahkan, mewasiatkan. Rabb-mu mewasiatkan, menetapkan, memerintahkan alla ta'budū illā iyyāh, agar supaya kalian tidak beribadah, tidak menyembah illa iyyah, kecuali hanyalah kepadanya semata. Yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini perintah yang pertama. Wa bil walidayni ihsana, kemudian perintah yang kedua, yakni Allah menyatakan wa bil walidayni ihsana, dan agar supaya engkau berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Selanjutnya Allah juga menegaskan kembali tentang masalah pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Apabila kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya itu sudah sampai usia yang lanjut dan dia itu ada di sisimu, ada di dalam pengawasanmu, ada dalam tanggung jawabmu, ya, fala taqul lahumā uff, maka janganlah engkau mengatakan keduanya perkataan uff. Wala tanharhumā, dan janganlah engkau menghardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada keduanya ini ucapan-ucapan yang mulia. Nah, ini dalil yang menunjukkan tentang masalah, yakni perintah dari Allah tentang pentingnya masalah tauhid, dan juga selanjutnya kita menunaikan haknya kedua orang tua kita. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qada, qada di sini adalah amara wa wassa. Allah memerintahkan dan Allah mewasiatkan. Tapi di sini yang dimaksud dengan qada di sini, wal muradu bil qada huna al qada'u syar'iyyu ad-diniyyu. Mungkin sini lebih tepatnya asy-syar'i wa ad-dini, ya. Ya. Kalau saya kan asy-syar'i ad-dini. Ya. Wal muradu bil qada'i huna al-qada'u asy-syar'i ad-dini. Lal qada'u al-qadari al-kauni. Nah. Yang dimaksud dengan qada' di sini keputusan qada', ya. Ini adalah qada' yang syar'i dan dini, yang sifatnya itu adalah syariat, dan juga ini adalah merupakan urusan agama. Bukan yang qada, qadari dan kauni. Karena qada itu ada dua macam, syar'i dini sama qadari kauni. Ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala dua macam. Ketentuan yang Allah sebutkan secara syariat. Dan juga ini merupakan perintah di dalam agama. Dan juga ada keputusan dari Allah, ketentuan dari Allah yang sifatnya itu takdir. Yang ada yang terjadi di alam semesta ini. Sebagai contoh, Allah memutuskan. Kalau orang-orang kafir itu akan berbuat demikian dan demikian. Ini qadha yang qadari dan kauni. Bukan yang syar'i, bukan yang dini. Tapi kalau Allah mewajibkan kepada kita agar supaya kita beribadah hanyalah kepada Allah semata, maka ini qadha yang sifatnya itu syar'i dan dini. Karena ternyata di sana banyak orang yang tidak bertauhid, di sana banyak orang yang tidak menyembah kepada Allah. Apakah kemudian keputusan Allah itu meleset? Tidak. Tapi di sini keputusan ini dikatakan dengan keputusan yang syar'i dan juga dini. Allah memerintahkan secara syariat, tapi Allah subhanahu wa ta'ala terkadang kepada orang-orang kafir, yakni Allah memberikan kepada mereka keputusan yang lain, yakni berupa qadari dan juga kauni. Nah. Kemudian Rabbuka, Ar-Rabbu huwal maliku al-mutasarrifu alladhi rabba jami'al alamin bini'matihi. Rabb adalah al-malik. Rabb ini adalah al-malik, yakni zat yang maha merajai. Al-mutasarrif, yakni zat yang maha mengatur segala sesuatu, yang berwenang untuk mengatur segala sesuatu. Alladhi rabba jami'al alamina bini'matihi, yang mana Allah ini adalah zat yang mengayomi seluruh alam, yang memelihara seluruh alam dengan kenikmatannya. Allah ta'budu illa iyyah, ay an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu. Hendaklah kalian beribadah hanyalah kepadanya dan kalian tidak beribadah kepada selainnya. Beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, ay wa qada an tuhsinu bil walidain ihsana kama qada an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan, Allah memerintahkan agar supaya kalian berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah juga mewajibkan, Allah memerintahkan agar supaya kalian beribadah kepadanya dan tidak beribadah kepada selainnya. Nah, kemudian di sini al-ma'na ijmali lil ayah, makna global dari ayat ini. Al-ikhbar anna Allah subhanahu wa ta'ala amara wa assa ala al-suni rusulihi ay yu'bada wahdahu duna ma siwahu wa ay yuhassin al-walidu ila walidayhi ihsanan bil-qali wal-fi'l wa la yasi'u ilayhima li'annahuma alladhani qama bitarbiyatihi fi hali sigharihi wa bi'afihi hatta qawya wa shtadda. Mana global dari ayat ini? Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan, ya, kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah memerintahkan dan mewasiatkan kepada melalui lisan-lisannya para rasulnya. Jadi agar supaya, ya, mereka ini beribadah hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak kepada yang lainnya. Dan agar supaya mereka ini berbuat ihsan, berbuat baik seorang anak ini, ayyuhassinal walidu ila walidayhi. Agar supaya seorang anak ini berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya, baik itu dengan qaul wal fi'l, baik itu berbuat baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Kemudian tidak boleh berbuat jahat kepada keduanya, tidak boleh berbuat jelek, berbuat jahat kepada keduanya. Kenapa demikian? لِأَنَّهُمَا اللَّذَانِ قَامَ بِتَرْبِيَتِهِ فِي حَالِ صِغَارِهِ وَبِعَفِهِ. Karena keduanya itu adalah dua orang yang telah mentarbiahnya. Dua orang yang telah melaksanakan tarbiah, dua orang yang telah melaksanakan pendidikan untuk kita, yakni ketika kita dalam keadaan masih kecil dan masih lemah. Sampai kita menjadi kuat dan sudah menjadi besar dan dewasa. Maka ini atas jasa-jasanya orang tua, maka Allah setelah memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah semata, yang kedua selanjutnya Allah memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Munasabatul ayat lil bab, kesusunan ayat ini dengan bab, anna tauhida huwa asidul huquqi wa aujabul wajibat lianna allaha bada'a bihi fil ayah wala yubtada'u illa bil aham fal aham. Kesesuaian ayat ini dengan pembahasan masalah tauhid, bahwasanya tauhid adalah merupakan hak yang paling ditekankan dan juga kewajiban yang paling wajib. Tauhid ini adalah hak yang paling ditekankan dan kewajiban yang paling wajib di antara kewajiban-kewajiban yang ada. Karena Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini, mengawali perintahnya dengan tauhid. Di dalam ayat ini Allah bada'a bih, memulai dengannya, ini dengan tauhid. Wa la yubtada'u illa bil aham fal aham, maka Allah tidaklah akan memulai sesuatu kecuali dengan sesuatu yang paling penting, sesuatu yang terpenting, kemudian yang penting selanjutnya. Maka di sini jelas bahwasanya ayat ini adalah ayat yang sangat mulia yang memerintahkan kepada kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang sebenar-benarnya. Ma yastafadu min al-hadits min al-ayat, ma yastafadu min al-ayat, faedah yang diambil dari ayat ini. Yang pertama, anna tauhida huwa awwalu ma amara Allah bihi min al-wajibat wa huwa awwalu al-huquqi al-wajibati 'ala al-'abdi. Bahwasanya tauhid adalah merupakan perkara yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga merupakan kewajiban yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan tauhid ini merupakan hak yang paling pertama, kewajiban yang paling pertama bagi seorang hamba. Kemudian yang kedua, yakni ma fi kalimat la ilaha illallah min an-nafy wal itsbat. Dalam ayat ini juga terdapat padanya, yakni tentang penafian dan juga penetapan yang ada dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Fafiha dalilun ala anna tauhid la yaqumu illa ala an-nafy wal itsbat. Maka di sini merupakan dalil bahwasanya tauhid tidak akan bisa tegak kecuali bersamaan dengan penafian dan juga penetapan. Dua rukunnya ditunaikan sekaligus secara bersamaan. Baru di sana dikatakan benar tauhidnya. Yani nafyul ibadati amma siwallah wa itsbatiha lillah kama sabaqa. Yani menafikan ibadah dari selain Allah dan menetapkan ibadah tersebut hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata, sebagaimana penjelasan yang sudah berlalu di dalam ayat yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, adzamatu haqqil walidaini haitsu atafa haqqahuma ala haqqihi wa ja'a fil martabati tsaniyati. Agungnya hak kedua orang tua, besarnya hak kedua orang tua. Di mana di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatafkan, yakni menggandengkan, ya, menyebutkan secara bergandengan, ya, menyambung perintah setelah bertauhid kemudian disambung digandengkan dengan perintah untuk memuliakan, untuk berbuat ihsan, berbakti kepada kedua orang tua. Yakni mengatafkan haknya kedua orang tua diapaskan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, digandingkan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini merupakan agungnya haknya kedua orang tua kita. Dan ini tentunya datang pada tingkatan yang kedua. Ya. Haknya kedua orang tua ini datang menempati peringkat yang kedua. Setelah haknya Allah Subhanahu wa taala kita tunaikan, tentunya Allah dan Rasul-Nya selanjutnya baru haknya kedua orang tua. Faedah yang keempat, wujubul ihsani ilal walidain bijami'i anwa'il ihsan li'annahu lam yakhussa naw'an duna naw'in. Wajibnya berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua dengan seluruh, dengan berbagai macam perbuatan ihsan. Karena di sini Allah tidak mengkhususkan dengan salah satu jenis dari perbuatan ihsan. Di sini Allah menyebutkan dengan bentuknya nakirah. Wabil walidaini ihsana. Ya, bukan al-ihsan tapi ihsana. Maka di sini menunjukkan bukan cuma satu kebaikan saja, tapi seluruh kebaikan tercakup, yakni dalam ayat ini. Seluruh kebaikan kita wajib memberikan kepada kedua orang tua. Baik itu kebaikan yang berkaitan dengan ucapan, kebaikan yang berkaitan dengan perbuatan, kebaikan yang berkaitan dengan masalah harta, ataukah yang lainnya. Ya, karena mereka ini adalah orang yang paling berjasa terhadap kita. Ya. meskipun mereka kafir, ternyata wajibnya bakti kepada mereka tidaklah gugur selama mereka itu masih hidup di dunia. Karena kita masih punya kesempatan untuk mendakwahi mereka. Kalau seandainya kita langsung lari begitu saja ketika tahu mereka kafir, mereka musyrik, ya, kemudian kita tidak pernah dekat-dekat dengan mereka, maka tentunya hal ini akan semakin menjauhkan mereka dari petunjuk. Meskipun mereka memerintahkan kepada kekafiran, memerintahkan kepada kesyirikan, kita memang betul tidak wajib taat, tidak boleh taat dengan perintahnya mereka dalam hal kesyirikan, kekafiran, dalam hal kemaksiatan. Tapi tentunya kita tetap wajib untuk berbuat baik kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayni an ishkur li wa liwalidayka liyal masir." Kemudian Allah mengatakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Allah mengatakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun." Dan jika keduanya itu memaksamu untuk menyekutukan dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu, fala tuti'huma. Janganlah engkau mentaati keduanya. Tadi Allah menyatakan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan bergaullah dengan mereka berdua di dunia itu secara ma'ruf. Ini perintah untuk berbakti tentunya. Meskipun mereka mengajak kepada kekafiran, ya, tapi kita setelah mengingkari kekafirannya mereka, kesyirikannya mereka, ternyata Allah tak perintahkan kepada kita untuk bersahabat, yakni wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Yaitu tetap bergaul dengan mereka berdua di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang terbaik. Ini salah satu ayat yang menunjukkan tentang pentingnya, ya, kita berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun mereka itu kafir, selama mereka masih hidup, maka belum gugur, belum putus kewajiban itu berbakti kepada mereka. Tapi kalau mereka sudah meninggal dalam keadaan kafir, baru putus sudah harapan. Tidak boleh lagi kita berbakti kepada mereka dengan cara mendoakan, karena mereka mati dalam keadaan kafir. Tapi kalau masih hidup, tentunya kita masih ada harapan untuk memberikan kepada mereka petunjuk-petunjuk jalan-jalan kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka itu petunjuk. Nah, dari kita tahu bahwasanya berbakti kepada orang tua ini, kedua orang tua ini adalah perkara yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Setelah haknya Allah, selanjutnya hak yang paling Allah cintai ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana dalam hadis dari yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Amalan apakah yang paling Allah cintai? Maka Rasulullah menyatakan, yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktu ini haknya Allah ditunaikan. Selanjutnya Abdullah bin Mas'ud menyatakan, thumma ayyu ya Rasulullah? Kemudian apa lagi wahai Rasul? Maka Rasul menyatakan, yakni birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi di sini jelas bahwasanya berbakti kepada orang tua itu menempati peringkat yang kedua. Setelah wajibnya kita berbakti kepada Allah dan Rasulnya, selanjutnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, dan kita tahu keriduan kedua orang tua ini akan mendatangkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya murka dari kedua orang tua akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dalam Adabul Mufradnya, yang di dalam hadis yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ridha Rabbi fi ridha al-walidain wa sukhtu Rabbi wa sukhtu Rabbi fi sukhtu al-walidain. Keriduan Rabb ini sesuai dengan keriduan kedua orang tua. Sebaliknya kemurkaan Rabb, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yakni sesuai dengan kemurkaan kedua orang tua. Ini hadis yang sahih dari Imam Bukhari rahimahullah taala. Ya, maka ini tentunya kita tahu haknya mereka itu terlalu besar. Sehingga kita itu hampir-hampir sekarang tidak bisa membalas haknya mereka karena sangat besarnya haknya mereka. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita satu jalan saja untuk bisa menebus kebaikan kedua orang tua. Dan ternyata pintu ini sekarang sudah tertutup. Rasul menyatakan, la yajzi waladun walidahu illa ay yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu. Ini cuma satu jalan saja. Seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali kalau dia dapatkan kedua orang tuanya itu menjadi seorang budak, kemudian dia beli dan diperdekakan. Rasul hanya memberikan satu jalan saja kepada kita. Dan ternyata perbudakan zaman sekarang itu hampir sudah tidak ada. Apalagi di negara kita beri, ya, kewajiban kita atau ya usaha kita untuk bisa membalas kedua orang tua itu tidak akan mungkin bisa terbalas. Kecuali nanti kalau sudah ada perang lagi, orang tua kita tertawan dan mudah-mudahan tidak ada ya, tidak sampai tertawan. Ya, ternyata sekarang ya, tidak terbuka lagi pintu itu. Oleh karena itu dahulu ada seorang, yakni seorang tabi'in, ya pernah memikul, yakni menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Kemudian bertawaf mengelilingi Ka'bah dengan menggendong ibunya. Ya, seraya menyampaikan bait-bait syairnya. Selanjutnya orang ini bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ini dari hadis Abu Burdah radhiyallahu taala anhu yang disahih oleh Imam Bukhari dalam Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Mufrad. Orang ini mengatakan, "Ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, ataruni jazaituha?" Wahai Ibnu Umar, apakah engkau berpendapat kalau aku telah membalas kebaikan ibuku ini? Maka Abdullah bin Umar menyatakan, "La. Wala bi zaqatin wahidatin, tidak. Kamu belum bisa membalas kebaikan kedua orang tuamu. Meskipun hanyalah satu hembusan nafas. Belum bisa terbalas. Satu hembusan nafas ibu kita ketika kita mau dilahirkan, ketika ibu kita mengejar kita, mau mengeluarkan kita ke dunia ini, belum bisa terbalas. Meskipun seorang tadi digambarkan telah memikul ibunya dari Yaman sampai ke Mekah, berkeliling tawaf Ka'bah, Abdullah bin Umar menyatakan belum bisa. Karena Rasul hanya memberikan satu jalan saja. Ketika mendapatkan orang tuanya sebagai budak, dibeli dan diperdekakan. Ini saja jalan untuk bisa menebus kedua orang tua. Karena sangat besarnya hak mereka kedua orang tua. Oleh karena itu tentunya, ya, seorang yang bertauhid, ya, seorang yang beribadah hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, maka tentunya mereka juga harus membuktikan tauhidnya tersebut dengan cara melaksanakan segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan juga Rasulnya alaihissalatu wassalam perintahkan kepada kita. Di antaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kita usahakan semaksimal mungkin. Nah, kemudian yang terakhir di sini, yaitu tahrimu uquqil walidain, yaitu haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini termasuk di antara dosa yang paling besar. Sebagaimana Rasul menyatakan, ala unabbiukum bi akbari kaba'ir. Maka Rasul menyatakan, al-isyraku billah wa uquqil walidain. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah, dan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Isra ayat yang ke-23. Dan insyaAllah untuk ayat yang selanjutnya dari surat An-Nisa, surat Al-An'am, dan juga hadis yang ada dalam kitab Tauhid di sini, insyaAllah kita akan berikan faedah insyaAllah. Allah Ta'ala amna wa aklam. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.